umur kita yang tidak panjang, kita wajib memanfaatkan umur itu dengan Islam agar kita mendapatkan kemuliaan. Dan sungguh Islam telah mengajarkan berbagai macam kemuliaan yang seorang akan mulia dengan itu. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengingat, mentadaburi sebuah ayat yang dalam ayat ini kita akan mendapatkan kemuliaan fid dunya wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayhi ihsana. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu Allaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik dengan kedua orang tua. Naam. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ayat yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang dua hak yang wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hak kedua orang tua. Nah, adapun hak Allah Subhanahu wa taala adalah wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana ini juga ditunjukkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam memboncengkan Mu'adz, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Mu'ad di saat memboncengkannya di atas himar, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala ya Mu'ad atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ketika aku diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di atas himar keledai, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad, tahukah engkau wahai Mu'ad apa hak Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi alallah, dan apa hak hamba atas Allah. Saya berkata ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sampai kemudian Nabi mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'adziba man lam yusyrik bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba adalah an ya'buduhu, hamba itu wajib beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikan. Dan ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memuliakan dia dengan menyelamatkannya dari api neraka. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang itu ketika dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah pokok kemuliaan, pokok kebahagiaan. Orang kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah dalam ibadah, tidak akan dia mendapatkan kemuliaan di dunia wal ukhra. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara, siang dan malam, itu yang didakwahkan oleh beliau. Bahkan semua nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam, mereka mengingatkan umatnya untuk mengesakan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan dengan lesan-lesan kalian kalimat la ilaha illallah. Dan yakini dalam hati kalian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Tinggalkan ilah-ilah selain Allah, karena itu semuanya adalah ilah-ilah yang batil. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk diibadai. Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Islam mengajarkan kemuliaan dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab kemuliaan yang lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk memuliakan orang tua kita. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka muliakanlah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita. Kita akan mulia. Setelah tentunya kita menunaikan pokok yang paling agung dalam kehidupan ini, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Para ulama mengatakan, ketika hak orang tua ini disandingkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua itu memiliki hak yang sangat besar. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, ummahat wal aba, mereka itu adalah orang-orang yang mulia, yang wajib kita muliakan. Mereka adalah orang-orang khusus yang wajib kita berbakti kepada keduanya kalau kita ingin mulia. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di akhir zaman seperti ini, harus kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kita pun juga introspeksi melihat diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang memuliakan kedua orang tua kita atau justru sebaliknya? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita atau justru kita orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita? Banyak-banyak kita melihat diri kita, ya khawatir kiram. Jangan sampai kita tidak menyadari, jangan sampai kita tidak memperhatikan diri kita, ternyata kita tidak sadar telah menyakiti kedua orang tua kita, telah durhaka kepada kedua orang tua kita, padahal ini perkara yang wajib yang harus kita tunaikan, dan inilah sebab kemuliaan kita, terlebih di akhir zaman seperti kita sebutkan tadi. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu adalah banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sudah akhir zaman. Shadaqar Rasul alaihi salatu wasalam, benar kata Rasul itu. Di dalam hadis Jibril al-masyhur, ketika Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan para sahabat, datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dalam keadaan sahabat tidak tahu yang datang itu adalah Jibril. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kita sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di majlis beliau, tiba-tiba datang sesosok laki-laki yang sangat-sangat kita heran, tidak mengenal orang ini, asing orang ini. Pakaiannya demikian putih, rambutnya demikian hitam, rapi, tidak ada bekas-bekas safar. Tampak kalau dia bukan musafir. Tetapi anehnya tidak ada di antara kita yang kenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, duduk di depan Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tambah asing lagi, tambah mengherankan lagi. Diperhatikan ini semuanya oleh para sahabat. Terjadilah hiwar, perbincangan antara malaikat Jibril dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana antum ketahui, di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Kapan hari kiamat itu? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya tahu, yakni sama-sama tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, yakni sama-sama tidak tahu. Jahil an qiyamis sa'ah, tentang hari kiamat tidak tahu. Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat, yakni Jibril alaihi salatu wasallam, keduanya tidak ada yang tahu. Tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, taib, di antara rahmat Allah, orang tidak tahu kapan hari kiamat. Namun juga di antara rahmat Allah, Allah memberitahu tentang tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Tolong jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan beberapa tanda hari kiamat. Di antara yang beliau sabdakan adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan apa? Tuannya. Para ulama menafsirkan tentang sabda Nabi ini. seorang budak wanita melahirkan apa? Tuannya. Di antara tafsiran para ulama, ya, mereka mengatakan tentang banyaknya kedurhakaan. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang seharusnya seorang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan memuliakan kedua orang tuanya, justru dia melakukan perkara yang menghancurkan dirinya. Tanda hari kiamat itu diantaranya. Antalidal amatu rabbataha. Anak yang lahir ini seperti tuan. Jadi memperlakukan ibunya seperti budak. Orang tuanya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda yang makna hadis itu kurang lebih la taqumu sa'ah hatta yaqtular rajulu abah au akhah au jarah au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada orang yang membunuh ayahnya atau membunuh saudaranya atau membunuh tetangganya. Subhanallah, sampai tingkat membunuh kedua orang tua. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tanda-tanda hari kiamat ini semestinya menggugah kita, apalagi para penuntut ilmu, tentang hukukul ummahat, hukukul walidain, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, karena kalau tidak ada pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat. Kita ini orang-orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang tidak mampu. Dhaif. Tidak bisa kita berbuat kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka banyaklah berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membantu kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang Allah muliakan, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang Allah muliakan, ya, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan, termasuk birrul walidain. Dan mereka tahu bahwasanya birrul walidain adalah hak yang sangat besar, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak orang tua dengan hak dirinya subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan tentang orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa tidak kenal Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Abu Hurairah dengan suhbah, menjadi seorang sahabat. Allah muliakan Abu Hurairah dengan ilmu dan semangat menuntut ilmu. Dan semangatnya Abu Hurairah itu sudah dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Nabi mengatakan, sungguh aku telah menyangka tidak ada yang bertanya masalah ini sebelum kamu, wahai Abu Hurairah. Lima alimtu min hirsika alal hadis wa alal ilm au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Karena aku tahu semangatmu untuk mencari ilmu. Iya. Kemudian Nabi menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, tidak mencampurinya dengan asyirku billah azza wajalla. Allah muliakan Abu Hurairah dengan suhbah. Allah muliakan Abu Hurairah dengan ilmu. Allah muliakan Abu Hurairah dengan hirs, semangat beliau menuntut ilmu. Sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5000 hadis Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah adalah diberi taufik untuk birrul walidain atau birrul untuk berbakti kepada ibu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Potongan kisah yang menunjukkan betapa birrul walidain atau birrul walidah, betapa Abu Hurairah itu sangat berbakti kepada ibunya. Diawali dari kehidupan beliau yang selalu mengiringi ibunya dalam keadaan musyrikah. Ibunya itu musyrikah sebelum Islamnya, kafirah. Tetapi terus Abu Hurairah itu tidak pernah menyakiti ibunya. Terus Abu Hurairah berusaha mendampingi ibunya dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Walaupun orang tua kita ini musyrik, walaupun kedua orang tua kita kafir, bahkan walaupun kedua orang tua kita memerintahkan kita kesyirikan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita untuk mengiringi mereka dalam kehidupan dunia ini dengan suhbah hasanah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaulah sampai kedua orang tua kamu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan taati keduanya dalam perintah-perintah yang tidak baik itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma, dan iringilah, sertailah, pergaulilah mereka fid dunya ma'rufa, dalam kehidupan dunia ini dengan ma'ruf. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Terus diiringi. Abu Hurairah sudah mendapatkan hidayah, ibunya belum. Tapi beliau hidup bersama dengan ibunya, berbakti kepada ibunya, terus berusaha membahagiakannya. Sampai suatu saat, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, sebuah kejadian yang betul-betul menyedihkan Abu Hurairah terjadi. Sedang bersama dengan ibunya, tiba-tiba sang ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik tentang Rasul alaihi salatu wassalam, yang membuat sedih Abu Hurairah. Kalimat-kalimat yang batil. Naam. Tetapi hal itu tidak menjadikan Abu Hurairah berbuat memukul ibunya, atau mungkin membentak ibunya, atau mungkin mendorong ibunya. Baik dengan lisan atau dengan perbuatan, tetap dijaga Abu Hurairah itu. Beliau hanya bisa menangis. Beliau tinggalkan rumah karena tidak tahan mendengar sang ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun pergi meninggalkan rumah sambil menangis. Menangis beliau ini. Hazanan, sedih. Beliau mendapatkan hidayah, beliau mendapatkan kecintaan kepada Rasul, ya. Tetapi sang ibu masih seperti ini. Musyrikah. Pergilah Abu Hurairah menemui Rasul alaihi salatu wasallam, yabki, sambil menangis. Di situ Abu Hurairah bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, diceritakan semuanya. Nah, Abu Hurairah ingin ibunya mendapatkan kemuliaan. Abu Hurairah ingin tetap berbakti kepada kedua orang atau kepada ibunya. Maka Abu Hurairah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibuku, ya Rasulullah. Upaya untuk ibunya mendapatkan kebaikan ini kan luar biasa. Nah, minta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya. Maka Nabi pun mendoakan hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Nah, pulanglah Abu Hurairah dari tempat Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke rumah. Diketuk pintunya, ternyata tidak dibuka sama sang ibu. Sang ibu justru memerintahkan Abu Hurairah tetap di luar. Kamu di luar saja. Maka anak, terdengar suara orang mandi. Ternyata ibunya mandi. Taib, dibukakan pintu, Abu Hurairah berjumpa dengan ibunya. Ternyata Allah telah memberikan hidayah kepada sang ibu. Dimasukkan hidayah ke dalam relung hati sang ibu. Dia pun mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak ketika itu Abu Hurairah menangis lagi. Tetapi beda tangisan yang kedua ini. Farahan, syiddatil farah. Kebahagiaan yang luar biasa. Baru tadi sang ibu mencela Nabi, begitu cepatnya doa Nabi alaihi salatu wasalam terkabul. Dan ini buah di antara buah birrul walidah dari Abu Hurairah. Balik lagi Abu Hurairah kembali kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yabki, menangis, dan mengabarkan kepada ya Nabi alaihi salatu wasalam bi islamiha, dengan keislaman apa? Sang ibu. Orang-orang yang Allah muliakan itu seperti itu. Dia memuliakan kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu orang-orang yang Allah muliakan. Maka kalau sekali lagi kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, kita ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidkanlah Allah Jalla wa Ala. beribadahlah hanya kepada Allah subhanah, dan juga berbaktilah kepada kedua orang tua. Naam. Ikhwatul kiram rahimatu rahimakumullah. Sebuah hadis kita akan bacakan pada kesempatan ini. Waqad syaraha hadzal hadis syarhan mufidan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Hadis yang menunjukkan tentang keutamaan birrul walidain. Dan birrul walidain itu, atau ketika kita memuliakan mereka, kita akan dimuliakan oleh Allah. Naam. Dan ternyata mudah, sesungguhnya mudah untuk mencari keridhaan Allah itu, kemuliaan itu. Liman yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridhal walidain wa sahatullahi fi sahatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu ada di dalam keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah, dan kemurkaan Allah itu fi sakhatil walidain, pada kemurkaan kedua orang tua. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Saya bacakan penjelasan tentang hadis ini. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, hadzal hadithu dalilun ala fadli birril walidain wa wujubih. Hadis yang mulia ini adalah dalil, dalil keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan tegas di sini Nabi mengatakan, ya, birrul walidain itu adalah sebab keridhaan siapa? Allah. Dan orang kalau sudah diridhai oleh Allah, maka semua kebaikan akan dia dapatkan. Fit dunia wal ukhra, dunia dan akhirat. Wa wujubih, dan hadis ini juga menunjukkan wajibnya birrul walidain. Karena keridhaan Allah itu wajib dicari oleh seseorang. Dan kemurkaan Allah itu wajib dihindarkan oleh kita semuanya. Sekali lagi, hadal hadis dalilun ala fadli birril walidain wa wujubih. Wa annahu sababun li ridallahi ta'ala, dan birrul walidain itu adalah sebab ridhonya Allah, sebab keridhaan Allah. Wa ala tahdhir min uquqil walidain, hadis ini juga sekaligus dalil yang menunjukkan diharamkannya dan diperingatkannya kita dari uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa tahrimi, dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Wa annahu sababun li sakhatillah, dan durhaka kepada kedua orang tua itu sebab kemurkaan Allah. Kita sebagai seorang muslim apalagi seorang talibu ilmin, penuntut ilmu, seorang sunni salafi, mendengar hadis ini, ya, dia akan berusaha untuk bagaimana membuat kedua orang tua ridha. Naam. Dan memang ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kedua orang tua kita itu, coba kita renungkan, betapa banyak mereka telah berbuat baik kepada kita. Naam. Kata Syekh Abdurrahman, ya, wala syakka anna hadza min rahmatillahi bil walidaini wal aulad id bainal walidaini wa auladihi min al ittisal ma la yushbihuhu syai'un min as-silati wal irtibatil wathiq. Beliau mengingatkan bahwasanya memang antara orang tua dan anak-anak itu ada hubungan yang hubungan itu tidak sama dengan hubungan-hubungan yang lain. Iya, tidak sama. Kalau seorang suami mungkin bisa menjadi bekas suami, seorang istri bisa menjadi bekas apa? Istri. Tetapi seorang ayah tidak pernah menjadi bekas seorang ayah. Dia tetap ayahnya. Dan seorang anak juga demikian, tetap dia adalah anaknya bin fulan. Hubungan yang erat. Naam. Kedua orang tua telah banyak berbuat baik kepada kita. Naam. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam ayat ini bagaimana ibu kita dulu mengandung kita wahnan ala wahnin, kesusahan yang sangat susah, kepayahan di atas kepayahan, 9 bulan tidak bisa tidur dengan tenang, terkadang sebagian mereka tidak doyan makan sampai mutah-mutah, ya, belum lagi sakit-sakit yang menimpa badannya, kadang seperti itu, tidak bisa tidur, tidak bisa ini, tidak bisa itu, belum lagi berat, belum lagi sesak nafasnya. Ayat ini cukup menggambarkan betapa berat seorang ibu, wahnan ala wahnin. Kita semua ini pernah menyusahkan ibu-ibu kita. Ya. 9 bulan. 10 hari. Belum lagi rasa khawatir akan melahirkan anaknya. Khawatirnya itu apa? Anak saya ini lahirnya sehat atau tidak? Lengkap atau tidak? Hidup atau tidak? Rela mati untuk anaknya. Bainal hayati wal maut. Antara hidup dan mati, ya, melahirkan kita ini luar biasa payah. Nah, tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan rasa sakit yang dia rasakan, yang penting anak saya lahir. Nah, begitu lahir langsung diambil dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa ya, Pak. Didekap, disusui. Bahkan seorang ibu itu mulai gundah gulana kalau air susunya tidak keluar. Sedih. Gimana nih air susu tidak keluar? Yang dia pikirkan anaknya. Tidak kemudian beristirahat setelah melahirkan. Wa fisaluhu fi 'amaini. Kemudian disusui sampai 2 tahun dengan penuh payah juga, ikhwan. Tidak bisa kita bercerita. Nah, masing-masing kita menyadari itu. Sehingga memang hubungan kita dengan orang tua ini hubungan khusus, yang tidak sama dengan hubungan yang lain. Tidak kalah sulitnya orang tua kita, ayah kita sama. Betapa banyak ihsan, perbuatan baik mereka, ihsan mereka yang diberikan untuk kita. Sandang, pangan, papan, tarbiyah. Naam. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, hubungan kedua insan ini, ayah dan anak atau ayah atau ibu dan anak ini tidak sama dengan hubungan orang-orang yang lain. Wal ihsani minal walidain alladzi la yusawihi ihsanu ahadin minal khalqi. Demikian pula perbuatan baik orang tua kita kepada kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak bisa disamakan dengan kebaikan orang lain. Naam. Wa tarbiyah al-mutanawwi'ah. Orang tua kita di samping berbuat baik kepada kita juga telah mentarbiyah kita dengan sekian banyak tarbiyah. Kita jalan aja dibimbing itu. Kalau bahasa Jawanya itu dititah, tahu dititah ya. Dipegang ya. Gimana biar jalan, dilepas, oh mau jatuh lagi ya. Terus dan senang ketika lihat anaknya bisa berdiri. Itu orang tua. Ya. Tarbiyah, mentarbiyah badan kita juga menjaga kesehatan kita. Enggak bisa tidur kadang orang tua itu. Panas, ya. Enggak bisa tidur, banyak nyamuk, diusir nyamuk itu. Itu orang tua. Jadi memang orang tua ini banyak memiliki kebaikan kepada kita. Iya. Sehingga ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, mereka ini memang orang-orang yang khusus, khasah, yang memiliki apa namanya hak besar atas kita. Dan seterusnya dari kalam Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Nah, sehingga jangan heran ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, ummuka. Summa qal, summa man ya Rasulullah? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Summa man? Qala abuk. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahakkun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya bermuamalah baik dengannya, berbuat baik kepadanya, mengiringi kehidupannya dengan kebaikan? Siapa yang paling berhak ya Rasulullah? Kata Rasul, ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian baru yang keempat, ketika orang ini bertanya, summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuk, ayahmu. Ini menunjukkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, betapa besar hak mereka. Naam. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita? Kita ingin menjadi orang yang mulia dengan kita memuliakan mereka. Nah, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik penjelasan adalah kalamullah wa qaulur rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata kita dapatkan dalam Al-Qur'an, na'am, dan juga dalam sunnah, tidak dibatasi perbuatan baik itu kepada kedua orang tua. Artinya semua jenis kebaikan, semua jenis ma'ruf yang bisa kita lakukan kepada mereka, untuk mereka, itu adalah bentuk birrul walidain. Naam. Berkata Syekh Sa'di, wa idza qila, jika ada yang bertanya, fama huwal birrul ladzi amarallahu bihi wa rasuluhu. Kalau ada yang bertanya, bagaimanakah berbakti kepada kedua orang tua yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan? Bagaimana berbakti kepada mereka itu? Bagaimana memuliakan mereka itu? Qila, jawabannya, qad haddahu Allah wa rasuluhu bi haddin ma'rufin wa tafsirin yafhamuhu kullu ahadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan batasan kebaikan apa, yani maksudnya penjelasan berbuat baik kepada orang tua itu bagaimana, telah menafsirkan memuliakan orang tua dengan penafsiran yang semua orang faham. Apa itu? Fallahu ta'ala atlaqal amra bil ihsan ilaihima. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua dengan berbuat ihsan. Demikian. Mutlakon, tidak dibatasi. Naam. Artinya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, semua perbuatan baik, baik itu ucapan atau itu perbuatan, baik itu badan kita atau dengan harta kita, semuanya adalah bentuk ihsan, semuanya adalah bentuk birrul walidain. Naam. Antum ayuhat talabah, antum para penuntut ilmu, orang tua antum meletakkan antum di ma'had ini karena mereka punya harapan antum belajar dengan baik menjadi anak-anak soleh. Mereka ingin kalian menjadi ahlul Quran. Mereka ingin kalian menjadi anak-anak soleh yang kalau mereka mati, kalian menjadi sebab amalan-amalan kebaikan mereka terus mengalir. Karena mereka adalah orang-orang yang meyakini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Seorang kalau mati terputus amalannya kecuali tiga perkara, di antaranya awwaladin salihin yadulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua antum meletakkan antum di sini, rela berpisah dengan kalian, buah hati mereka, kalian ditaruh di sini, dipondokkan di sini, rela berpisah dengan kalian agar kalian jadi anak-anak soleh. Maka di antara bentuk ihsan kepada mereka adalah kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kalian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam mempelajari As-Sunnah. Itu bentuk kalian memuliakan kedua orang tua antum. Dan betapa bahagianya orang tua antum ketika mendapatkan kabar berita tentang putranya. Wah, ini putra bapak, masya Allah, ya, ibadahnya rajin di ma'had, semakin banyak hafalannya, sudah selesai hafalannya, terus bertambah baik akhlaknya. Itu yang diharapkan orang tua itu. Nah, maka ini diantara bentuk memuliakan mereka adalah antum memuliakan mereka dengan menuntut ilmu sebaik-baiknya. Muliakanlah mereka juga dengan kalian banyak mendoakan mereka. Dan ini diantara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doalah kalian. Mohonkanlah kepada Allah rahmah untuk mereka, kebaikan untuk mereka, maghfirah untuk mereka. Itu bentuk kita memuliakan kedua orang tua. Kalau kalian pulang, ada kesempatan libur, ada kesempatan untuk bisa bertemu orang tua, bahagiakan mereka dengan ucapan kalian, bahagiakan mereka dengan wajah kalian yang berseri, bahagiakan mereka dengan perbuatan kalian yang baik, buat mereka tertawa, ya, buat mereka tersenyum. Duduk yang ngobrol dengan nabinya, uminya. Coba ingat kalian dulu waktu kecil diajak bagaimana agar antum tertawa. Antum ingat enggak? Ya enggak ingat, antum masih kecil waktu itu. Tapi mungkin antum pernah melihat adik antum barangkali. Atau orang tua sambil meledek anaknya yang masih kecil. Kif, biar tertawa. Dihibur. Agar senang. Itu dulu kita di masa kecil. Kita murung, orang tua berusaha bagaimana agar senang kita ini. Kenapa nangis? Ada apa? Jangan-jangan lapar. Dikasih makan tidak mau. Kok tidak mau? Diperiksa bajunya, jangan-jangan ada yang menggigit. Ada semut atau apa? Oh ternyata betul ada semut. Oh ini toh yang membuat dia nangis. Sekarang giliran kita pulang ke rumah. Buat mereka senang. Buat mereka tersenyum. Antum bercerita bagaimana semangat antum belajar di ma'had, itu membuat mereka suka, senang. Nah, jangan menyusahkan mereka, ikhwatil kiram. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Nah, dan ingat bahwasannya ketika kita membuat mereka ridha, Allah akan meridhai kita. Apa yang kita sebutkan tadi beberapa contoh, itu semuanya birrul walidain. Intinya birrul walidain itu adalah jami' anwa'il ihsan, semua jenis perbuatan baik. Apakah dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan apa yang kalian mampu. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam yang mulia. Sebuah agama yang mengajarkan kemuliaan. Sebuah agama yang mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan segeralah kita berbuat baik kepada orang tua sebelum mereka tiada. Kalau kita masih punya kesempatan, orang tua kita masih hidup. Nah, berbuat baik. Karena akan ada saat kita berpisah dalam kehidupan dunia ini. Nah, dan sungguh celaka orang yang sebenarnya dia punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua, yang dengan itu dia masuk ke dalam surga, namun dia tidak manfaatkan. Suatu saat Nabi pernah di atas mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah ada apa? Engkau mengucapkan amin. Beliau menyebutkan, ternyata di antara yang beliau sampaikan, yang jelas datang malaikat Jibril, kemudian beliau Jibril mengatakan di antara yang beliau katakan, celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dalam keadaan tua, ada kesempatan untuk berbakti kepadanya, namun dia tidak bisa masuk surga. Padahal itu adalah pintu jannah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab seorang masuk dalam jannah. Kok sampai dia tidak bisa masuk surga? Padahal ada kesempatan dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya hidup. Kul amin, maka Rasul mengatakan amin. Maka gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk memuliakan mereka. Sudahkah kita memuliakan kedua orang tua kita? Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Iya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada di antara antum yang sudah kehilangan masa itu, yakni kedua orang tua sudah meninggal, mesti ada pertanyaan, mungkinkah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sementara keduanya sudah tiada? Maka ketahuilah, ya, jika memang kita ini dulu durhaka kepada kedua orang tua, maka banyaklah bertobat kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, karena kita telah melakukan dosa yang besar. Uququl walidain. Sekarang orang tua sudah tidak ada. Madza naf'al, apa yang kita lakukan? Addu'a lahuma wal istighfar lahuma. Mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya. Ini termasuk bentuk memuliakan kedua orang tua kita setelah kita setelah mereka wafat. Kemudian juga kita berbuat baik kepada dan menyambung rahim kerabat-kerabatnya. Orang tua kita, ayah kita punya paman, kita berbuat baik kepada paman kita. Ibu kita punya saudari atau saudara, bibi atau paman, kita berbakti kepadanya, menyambung silah. Naam. Sebagaimana pula termasuk bentuk berbakti dan memuliakan kedua orang tua setelah meninggalnya adalah infadhu wasiyatihima, menunaikan wasiat keduanya. Kalau keduanya punya wasiat, tunaikan wasiat. Kalau keduanya memiliki duyun, hutang-hutang, lunasi hutang-hutangnya. Naam. Dan sungguh doa untuk kedua orang tua adalah amalan yang bermanfaat. Seperti dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi. Awwaladin salihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan salah satu perkara yang menjadi sebab kemuliaan kita, yaitu kita memuliakan kedua orang tua kita. Perkara yang ini termasuk di antara mahasin, termasuk keindahan agama Islam ini, kita memberikan kepada orang tua kita hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa meraih keridhaan Allah dengan membuat mereka ridha. Hadza wallahu a'lam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.